Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mudahkan kita lanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Al-Anfal ayat ke-34. Nah, silakan dibaca. Baca buku Kurniati. Maaf Ustaz. Suara saya terdengar Ustaz. Ya, terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'a in awliya'u illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. 34. Dan tidaklah bagi mereka melainkan Allah akan mengazab mereka sementara mereka menghalangi dari Masjidil Haram, dan mereka bukanlah kekasih-kekasih Allah. Tidaklah kekasih-kekasih Allah itu melainkan orang-orang yang bertakwa, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-wawu harfu atfin, ma harfu nafyin, lahum jarwa majrur, ala adatul istisna, yu'adziba fil mudhari, mansubun. Ini ma'tuf ke sebelumnya ya? Gimana? Mansubun kenapa ya? Sebentar. Karena an, kan itu asalnya an lah, jadi oh ala. Iya deh, ala berarti bukan adatul istisna ya? An harfu nasbin, ya. Harfu nasbin, an harfu nasbin wal masdarin, la harfu nafin berarti ya. Yu'adziba fi'il mudhari mansubun bi'an hum maf'ulun bih Allah lafzul jalalah sebagai fa'il al-wawu wawu hal ya Ustaz? Wawu hal? Ya. Wawu hal hum dhamirun munfasil sebagai mubtada yasuddu fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il anil masjidi jarwa majrur harami mudhafun ilai jumlah dari yasudduna anil masjidil haram sebagai khobar ya. Al-waw harfu atfin, ma harfu nafyin, kanu fi'il mudhari nakis al-waw sebagai isim kana. Ya Ustaz. Al-waw sebagai isim kana, awliya'a khobar kana, hu mudhafun ilai. In harfu nafyin, awliya'u mubtada al-ha'u mudhafun ilai illa adatul istisna ya mulgoh ya. Adatul istisna mulgoh al-muttaquna khobar al-waw harfu atfin lakinna harfu isidrok aksaro isim lakinna hum mudhafun ilai la harfu nafin ya'lamuna fil mudhari al-waw sebagai fa'il jumlah dari la ya'lamuna khobar dari lakinna. Wa kaifa la yastahiquna 'adzaballahi wa hum yasudduna awliya'ahul mu'minina 'anit tawafi bil ka'bati was-salati fil masjidil harami wa ma kanu awliya'allahi wa ma kanu awliya'allahi in awliya'ullahi illa alladhina yattaqunahu bi adai faraidahu wajtinabi ma'asihi ya. Ma'asihi walakinna aktsarul kuffari la ya'lamuna falidzalika da'wa di anfusihim amron ghairuhum aula benar aula enggak sih aula bihi ya aula bihi lebih pantas ya aula bihi. Dan bagaimana mereka tidak pantas mendapatkan azab Allah, sedangkan mereka menghalang-halangi kekasih-kekasih Allah, yaitu orang-orang beriman, dari tawaf di Ka'bah dan sholat di Masjidil Haram, dan mereka bukanlah kekasih-kekasih Allah. Tidaklah kekasih-kekasih Allah itu melainkan orang-orang yang bertakwa kepadanya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya dan menjauhi kemaksiatan. Akan tetapi kebanyakan orang-orang kafir itu tidak mengetahui, dikarenakan mereka itu menggelari terhadap diri mereka sendiri dakwah itu sih, Mengklaim, mengklaim, mengklaim. Mengklaim, oh mengklaim, oh iya, mengklaim bahwa diri mereka sendiri amron itu apa? Menurut anggapan mereka? Gimana gimana? Amron itu apa, Ustaz? Amron, maaf, Mas Dari. Suatu perkara aja, suatu perkara. Tentang suatu perkara itu, tentang perkara itu, tidaklah mereka lebih pantas dengan hal itu. Bukan, maksudnya mereka mengklaim sesuatu untuk diri mereka yang lebih layak untuk orang lain, gitu, bukan buat mereka. Oh, iya. Yang sebetulnya hal itu lebih pantas untuk selain mereka ya, lebih pantas. Bukan mereka yang lebih pantas untuk itu ya, maksudnya ya. Mereka tidak pantas untuk hal itu. Nama barakallahu wa jazakallahu khairan. Jika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan bagaimana Allah tidak mengazab mereka ya, sementara mereka menghalangi orang dari Masjidil Haram, dan mereka bukanlah para wali-wali Allah. Tidaklah para wali Allah melainkan hanyalah orang-orang yang bertakwa, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi orang kafir itu suka mengklaim sesuatu yang bukan haknya, suka mengaku-ngaku yang mereka tidak berada di atasnya. Mereka mengaku bahwasanya mereka adalah para wali-wali Allah, padahal yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan bahwasanya para wali Allah adalah orang yang bertakwa. Maka kalau kita mendengar ada orang yang berbicara tentang wali, maka jangan bicara kalau wali itu orang yang bisa berjalan di atas air, yang bisa terbang, yang memiliki karomah-karomah, tentu tidak. Di Al-Qur'an jelas bahwasanya para wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat pertama wali Allah adalah orang bertakwa, bukan orang-orang yang bisa melakukan ya perbuatan yang aneh-aneh ya, seperti misalnya enggak kebal dibacok ya, bisa berjalan di atas air dan keanehan-keanehan lainnya. Para wali Allah adalah orang bertakwa. Jadi semua orang bertakwa adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyempitkan makna, bahkan merusak makna wali ya, menjadi orang-orang yang punya kesaktian. Ini mah bukan wali, bisa jadi dukun ya. Meskipun kita mengakui bahwasanya dalam Islam ada yang namanya karoma. Tapi ciri khas dari karoma adalah tidak dapat dipelajari dan tidak bisa dikeluarkan kapan saja dia inginkan. Kalau seseorang mengaku wali, lalu dia bisa menunjukkan karoma kapan saja dia inginkan, ini bukan karoma. Bisa jadi ini adalah ya ilmu dari syaitan. Karena karoma itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada seseorang selain Nabi, pada saat dia terdesak untuk menunjukkan ya bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa diajarkan, dan tidak bisa dikeluarkan kapan saja dia inginkan ya, ini ciri khas dari karomah. Nah, lanjutkan baca apa ini, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ إِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَسْبِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Dan tidaklah keadaan sholat mereka di Masjidil Haram kecuali berupa siulan dan tepuk tangan. maka rasakanlah adabku karena kekafiran kalian. Al-wawu harfu atfin, ma harfu nafi, kana fi'il madhi naqis, sholatu isim kana tum mudhof ilai, indal baiti, inda dorof al baiti mudhof ilai, sebagai khobar mukodam ini setia. Ya. Ila mukaan itu nanti bukannya justru ila itu kan ada di sisi mulgoh mukaan khobarnya kan. Bukan ini ya, maaf afan. Jumlah indal baiti ila mukaan sebagai khobar daripada kan. Karena kalau sekiranya ila mukaan atas dia kita enggak baca, maknanya enggak akan sempurna. Kan ini artinya dan tidaklah sisi salat mereka di sisi Baitullah. Ini enggak menjelaskan kan? Jelaskan itu kecuali muka awat astia gitu. Berarti khobar daripada kanai depan ini ila mukaan ya, sibul jumlah ini. Kalau sibul jumlah mukaan itu bilang aja langsung khobar kana. Mukaan sebagai khobar kana. Alwalu harfit harfun atof tasdiyah ma'tuf alfa harfu atof dhuku fi'il amr alawu fa'ilnya al-adab maf'ul bi bima jar barajrur kuntum fi'il madhi naqis tum fa'ilnya takfurun fi'il mudhari alawu sebagai fa'ilnya wa ma kana salatuhum indal masjidil harami illa safiran wa tafsi wa tasfikon fadukul adabal qatli wal asri yauma badrin bisababi juhudukum wa af'alukum allatila babi juhudikum kan enggak pilih juhudikum wa af'alikum alatila yukdamu alaiha ilal kufrota al-jahiduna tauhid rabbi al-jahiduna tauhid rabbihim wa risalata nabiyihim wa risalah ini ada apa nih maksudnya ya wa risalata nabiyihim dan tidaklah sholat mereka di Masjidil Haram kecuali berupa siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah adab berupa terbunuh dan tertawanya mereka pada perang Badar karena penantangan kalian dan kelakuan kalian di mana tidak diadas selain orang-orang yang tidak ada selain dilakukan orang-orang kafir penentangan terhadap ketauhidan Tuhan mereka ya, orang-orang yang menentang tauhid Rabb mereka dan risalah orang-orang yang menentang tauhid dan risalah Nabi mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Nah, ini menjelaskan tentang sifatnya orang-orang kafir. Dan tidaklah salat mereka di sisi Baitullah Ka'bah, melainkan mukaan, siulan, watasdiyah, dan juga tepuk tangan. Fadzukul adab bima kuntum takfurun. Maka rasakan adab dengan sebab apa yang kalian kufuri. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengaku melakukan salat tapi cara salatnya beda, cara ibadahnya beda. Tawafnya itu kalau kaum muslimin tawafnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, berdoa. Sementara orang-orang kafir Quraisy kebiasaan mereka ketika itu kalau tawaf, ya, yang pertama mereka telanjang, ya. Ini salah satu adab yang buruk. Kemudian yang kedua mereka bersiul. Ya, jadi bukannya bertasbih, bertahmid, tapi mereka cuma bersiul dan tepuk tangan saja. Sebuah ritual yang enggak ada artinya. Ya, maka tidak layak kalau mereka itu mengklaim bahwasanya mereka adalah para hamba Allah, para wali Allah. Para wali Allah adalah orang bertakwa, orang-orang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di antara larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi kesyirikan. Larangan melakukan kesyirikan. Sementara mereka melakukan kesyirikan yang paling besar, di mana mereka menyembah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak mereka mengklaim bahwasanya diri mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau mikir. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta-harta mereka untuk mencegah dari jalan Allah. Dan mereka mengeluarkan harta mereka, kemudian mereka akan menyesal dan mereka akan dikalahkan. Dan orang-orang kafir itu akan dikumpulkan kepada neraka jahanam. Inna harfu taukidin banasdin alladina isim inna isim mausul sebagai isim inna kafaru fi'il madhi alwabu sebagai fa'il. Ini silah mausul ya Ustaz. Yungfiguna fi'il mudhari alwabu sebagai sebagai fa'il. Ya, yunfikuna ambalahum mafulun bih hum mudhafun ilaih. Jumlah yunfikuna ambalahum sebagai khabar khabar inna. Terus, Bu? Kepencet itu. Kepencet mati, Michel. Miot, miot. Michael. Kita sampai mana tadi ya? Sampai mana? Sampai amwalahum. Oh ya. Amwalahum maf'ulun bihi hum mudhafun ilaih. Jumlah yang fikuna amwalahum sebagai khabar dari aladzina. Khabar dari inna. Alamu harfu ta'lil ya Ustaz. Yasuddu fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il ansabili jar majrur allahi mudhafun lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Alfa'u harfu afin asinu harfu istiqbal yungfikuna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il ha maf'ulun bih thumma harfu atfin takunu fi'il mudhari nakis albabu sebagai isim kana alaihim jar majrur hasratan khabar kana tuma harfu atfin yughlabuna fi'il mudhari mabni lil majhul albabu sebagai naibul fa'il albabu harfu atfin alladzina isim mausul sebagai mubtada kafaru fi'il madhi albabu sebagai fa'il ila jahannama jar majrur yuhsaruna fi il mudhari mabni lil majhul al wawu sebagai naibul fa'il jumlah yuhsaruna sebagai khabar alladhi ya Ustaz. Innal ladzina jahadu innal ladzina jahadu wahdaniyatallahi wa asaw rasulahu yunfikuna amwalahum wa yu'tunaha amsalahum minal musyrikina wa ahla dhalali liyasuddu an sabilillahi wa yamna'ul mu'minina 'anil imani billahi wa rasulihi fasayunfiquna amwalahum fi dzalika thumma takunu aqibatu nafqatihim tilka nadamatan wa hasratan 'alaihim bi anna amwalahum yadhhabu wala yadhfaruna bima ya'muluna min itfa'i nurillahi wa saddi ansabilihi thumma yahzimuhum yahzimuhumul mu'minuna gimana Ustaz? Summa yahzamuhumul mu'minuna akhiral amri. Summa yahzamuhumul mu'minuna akhiral amri. Walladzina kafaru ila jahannama yusharuna fayu'adzabuna fiha. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan menentang Rasulullah, mereka menginfakkan harta-harta mereka dan memberikannya kepada yang semisalnya dari orang-orang musyrik dan ahla dholal, orang yang apa Ustaz, sesat. Yeah. Liyasuddu untuk mencegah dari jalan Allah dan mencegah orang-orang mukmin dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengeluarkan atau menginfakkan harta mereka dengan tujuan tersebut. Kemudian akibat dari pengeluaran harta mereka, penyesalan dan kerugian atas mereka. Dikarenakan hati mereka hilang. Walayadfaruna apa saja? Mereka tidak mendapatkan. Mereka tidak mendapatkan hasil dari apa yang mereka inginkan. Apa saja? Ya, yeah, harapkan inginkan sama. Yang mereka inginkan dari memadamkan cahaya Allah dan mencegah kepada jalannya. Kemudian yazhamul mu'minuna. Kemudian orang beriman akan mengalahkan mereka pada akhirnya. Ya, kemudian orang beriman akan mengalahkan mereka pada akhirnya. Dan orang-orang yang kafir tersebut akan dikumpulkan kepada neraka jahanam dan diazab di dalamnya. Demikian Ustaz. Naam ya, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Baik, barakallahu wa jazakallahu khairan. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bukannya menggunakan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka malah menggunakan harta yang mereka miliki untuk mencegah orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiquna, dan mereka pun akan menginfakkan harta mereka, summa takun 'alaihim hasratan summa yulabun. Kemudian mereka akan menyesali ya, apa yang telah mereka infakkan, summa yulabun. Kemudian pada akhirnya mereka akan dikalahkan oleh kaum mukmin. Dan memang terjadi. Ya, pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang awalnya sombong, merasa bisa melulantakkan kaum muslimin, pada akhirnya kota mereka yaitu kota Mekah dapat dikuasai secara penuh. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang kafir itu mereka dikumpulkan ke neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Allahumma inna na'udhu bika minna. Baik. Lanjutkan. Siapa sekarang? Abu Fatimah. Baca. Na'am Ustazi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'di 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik dan menjadikan yang buruk sebagiannya atas sebagian, maka bertumpuk menjadi banyak. Allah tumpuk semuanya gitu. Allah tumpuk semuanya. Dan maka Allah menjadikan mereka di neraka jahanam, mereka orang-orang yang rugi. Alamu alamukai yamiza fi'lu mudhari'un mansubun bila mukai. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Al-khabitha ma'fulun bih minat tayyibi jar wa majrur. Al-wawu harfu adfin yaja'ala fi'lu mudhari'un fa'ilna mustatir takdir huwa ya'udu ila Allah. Nah. Ala Allah. Al-khabitha ma'fulun bih ba'do ma'fulun bih sani sani. Al-ha'u mudhafun ilaih. Ala ba'din jar wa majrur. Al-fa'u harfu atfan atfin ayat tadi. Ya. Jar kumahu fi'lun mudhari'un fa'il ya mustatir takdiruhu huwa. Al-ha'u maf'ulun bih jami'an hal. Ya. Al-fa'u harfu atfin yaj'ala fi'lun mudhari'un fa'il yang mustatir. Al-ha'u maf'ulun bih fi jahannama jar wa majrur. Ula'ika isim mausul sebagai mubtada hum tamiru faslin al-khasiruna khabar. 30 afan Zat bisa bawa Zat. Yahsyarullahu wa yuhzi sana. Wa yuhzi. Yuhzi haula'i alladhina kafaru bi rabbihim wa anfiqu amwalahum liman 'inna. Wa anfiqu itu mah jadi fi'il amr, wa anfaqu. Wa anfaqu amwalahum liman 'inna si 'anil imani billahi was-saddi. Saddu. Oh, wasad. Anil imani billahi ini wasaddi ya. Ya, maksud saya. Wasaddi an sabilihi. Liyamizallahu ta'ala al-khabisa minat tayyibi. Wa yaja'alullahu al-malal harama alladhi unfiqu lis unfiqa. Oh, unfiqa lis saddi an dinillahi ba'dahu fawqa ba'din mutarakiban fa yaj'alahu fi nari jahannam haula il kuffaru humul khasiruna fid dunya wal akhirah. Allah mengumpulkan dan membedakan saya. Bagaimana Allah mengumpulkan dan menghinakan dan menghinakan orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka, dan mereka menginfakkan harta mereka untuk melarang menahan manusia dari beriman kepada Allah dan dari jalan Allah ya, melarang agar Allah Ta'ala membedakan yang buruk dari yang baik, dan Allah menjadikan harta yang haram yang diinfakan untuk menghalangi dari jalan Allah sebagiannya di atas sebagian mutarot gimana kaman ini memisahkan ya gimana memisahkan ya mutarot kaman bagaimana itu bertumpuk-tumpuk oh bertumpuk-tumpuk mutarot gimana maka Allah menjadikan mereka dia di dalam jahanam neraka jahanam mereka orang-orang kafir mereka orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ayyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyamizallahu al-khabisa min at-thayyibi wa yaj'ala al-khabisa ba'dahu 'ala ba'din fayanqumahu jami'a. فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Agar Allah membedakan yang buruk dan yang baik, dan Allah menjadikan yang buruk sebagian mereka di atas sebagian yang lain, lalu Allah menumpuk mereka semuanya. Maka Allah jadikan mereka di dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi tidak sama antara ahli hak dengan ahli kebatilan. Tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Orang mukmin adalah orang yang baik. Maka tidak mungkin mereka satu golongan dengan orang-orang yang buruk. Nah, orang-orang yang berbuat buruk ini al-khabis, mereka orang kafir. Dan mereka akan Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Nah. Baca. Budha Helis baca. Beliau izin Ustaz. Oh izin. Oh iya ya kemarin izinnya. Itu siapa yang mau baca? Bu Azmi. Ya, Bu Azmi baca Bu. Ya na'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika kalian telah berhenti, maka Allah akan mengampuni apa yang telah lalu baginya. Apa yang terlalu baginya dan jika mereka kembali sungguh telah berlalu orang-orang sunnah orang-orang yang terdahulu. Nah. Qul fil amr lilladzina jar wa majrur alladzi fi isim mausur sebagai isim majrur kafaru fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya in harfu syartin yantahu fi'il mudhari majzum bi'in al-wawu sebagai fa'ilnya yughfar fi'il mudhari sebagai jawab syartin yughfar fi'il mudhari majhul naik fa'ilnya isim damir mustatir. Gimana Ustaz? Nebul fa'ilnya mak. Oh ma, iya iya. Maaf maknya tuh nebul fa'il. Ya benar. Lahum jar wa majur ma sebagai naibul fa'il. Qad harfu tahqiq salafa fi'il madi fa'ilnya damir mustatir. Al-wawu harfu atfin in harfu syaratin ya'udu fi'il mudhari majzum bi'in kemudian alfa harfu atfin qad harfu tahqiqin madwat jawab syaratin sunnatul awalin sebagai fa'ilnya al-awalina mudafun ilaih. Qul ayyuha rasulu lilladzina jahadu wahdaniyatallahi min musyrikil qawmika musyriki qawmika in yanzajiru in yanjaziru anil kufri wa adawatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yarja'u ilal imani billahi wahdahu wa adamu kita lirrasuli wal mu'minina yaghfirillahu lahum ma sabaqa minadh dhunubi fal islamu yajubbu ma qablahu wa in ya'ud haula al musyrikuna liqitalika ayyuhar rasul ba'dal waqa'ati allati waqa'atiha bihim yaumul badri benar Ustaz ba'dal waqa'atil lati terus apa ini awqa'atha bihim yaum badrin faqad sabaqat tariqatul awwalin wa hiya annahum idza kadzabu wastamaru ala inadihim ajalnahum bil annana nu'ajiluhum saya baca di ini baca di buku mana ya ini nih annana nu'ajiluhum bil adabi wal uqubah annana nu'ajiluhum bil adabi wal uqubati ya. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang menentang dari kesaan Allah dari para musyrik kaummu jika mereka menghentikan kekufuran dan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada iman kepada Allah dan kepada Allah saja dan tidak adanya tidak memerangi Rasulnya dan kaum mukminin, Allah akan mengampuni baginya bagi mereka apa yang telah berlalu dari dosa-dosa mereka. Dan Islam yajubu itu apa Ustaz? Gimana? Yajubu. Apa namanya memaafkan yang sebelumnya. Dan Islam memaafkan apa yang telah berlalu dan jika kembali orang-orang musyrikin itu untuk memerangi kamu wahai Rasul setelah kejadian yang menimpa mereka setelah terjadi mereka atau apa yang telah terjadi pada yaum itu awnya bukan aw atau bu jadi aw qa itu kan jadi kejadian menimpa mereka pada hari Badar atau kejadian mereka menimpa mereka pada perang Badar sungguh mereka telah berlalu jalan orang-orang jalannya orang-orang yang mendahului dan yaitu bahwa mereka jika mereka mendustai dan meneruskan pengingkaran mereka maka kami akan menyegerakan dengan azab dan hukuman. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiikum wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil ladzina kafaru iyyatahu yughfar lahum ma qad salafa wa iyya'udu faqad madat wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir jika mereka berhenti dari memerangi Allah dan Rasul-Nya yughfar lahum akan diampuni dosa mereka. Maqad salaf, apa yang telah berlalu. Jadi diantara bentuk kasih sayang Allah dan rahmatnya bagi orang kafir yang ingin bertaubat dan memeluk Islam, maka semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir. Artinya ketika dia masuk Islam, seluruh dosa maksiat yang dia lakukan sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin, dan jika mereka kembali, maksudnya setelah beriman lalu kembali murtad, kembali ke agamanya, maka sungguh telah berlalu sunnah orang-orang terdahulu. Maksudnya, kalau mereka melakukan hal ini, maka mereka akan mengalami seperti apa yang telah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu para umat Rasul, utusan Allah yang menentang dakwah para Rasul. Apa yang terjadi? Ya, kita melihat bagaimana kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Lut, ya, mereka ketika menentang dakwah para Rasul, Allah binasakan mereka, Allah adab mereka. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Nah, ya baca. Berarti balik lagi putarannya. Bu Herlin, udah lama gak baca? Mau baca, Bu? Oh iya, bener loh. Ya, bener baca, Bu. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يعملون بصير. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama menjadi seluruhnya menjadi milik Allah. Dan apabila mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha menyaksikan apa yang mereka kerjakan. Al-Waw harfu atfin ya. Qatilu fi'il amar, waw sebagai fa'il, hum maf'ulun bi, hatta harfu gaya wa nasbin, la harfu nafin, takuna mansub bi anu tadi ya, hatta ya. Iya, mansub bi hatta. Ya. Fitnatun sebagai isim. Takut fa'il dari takunu ya. Oh, fa'il sih isim. Isim dari takunu. Kemudian fil nakis ya, madina banyak mudarek nakis gitu. Ya ya. Ya. Ina fitnatun sebagai isim dari takunu. Wayakununa wayakuna dan fiil madi fiil mudarek nakis. Adinu isim dari yakunu kulluhu fiil. Apa? Taukid. Bukan. Taukid, Bu. Oh, iya. Maaf, iya. Taukid. Kulu, ya. Aku taukid. Kulu. Hu mudafun ilai. Al-ha'u mudafun ilai. Lillahi jar majrur. Al-fa'u harfu atfin. In harfu syartin. Intahau. Fi'il. Fi'il madi. Kemudian dibuang ya intahau, ada di ini buang. Ah, intahau bukan ini. Majrum biin, maaf. Enggak usah. Fi'il madi. Fi'il madi itu maaf nih, Bu, enggak. Iya, fi'il syarat, maaf. Jadi dibuang nun di sini ya. Enggak dibuang. Asli. Fi'il syarat bukan? Ya majrum. Enggak majzum enggak. Jadi gini, Bu, sebentar. Jadi kalau fil madi itu kan mabni, jangan dibilang majzum. Jadi udah aja bilang intahu fil madi, wawnya fa'ilnya beres. Oh gitu ya, bukan intahayu tadinya, intahayuna gitu. Enggak, kan. Oh madi ya, fil madi. Ya naam. Intahu fil madi, fa'in alfa harfu atwin inaku syarat allaha harfu. Fa'nya harfu jawab. Fa harfu jawab, inna harfu nasbin, harfu taukid wa nasbin allaha isim inna bima jar majrur yang alamuna fi'il mudhari waw sebagai fa'il basirun kabar inna ya kabar inna Ustaz ya nah ya. Tafsirnya Waqatilu ayyuhal mu'minuna al musyrikina hatta la yakunu syirkun wasadun. La yakuna syirkun wasadun an sabilillahi wala yuqbada illallahi illallahu. Ya. Naibul fa'il. Illallahu wahdahu la syarika lahu. Fayartafi'ul bala'a an ibadillahi. Fayartafi'ul diangkat, bukan fayar. Enggak, terangkat. Kan ini enggak betul devil lazim ini. Fayartafi'ul bala'u. Oh. Bukan diangkat anu bala dari itu, bukan terangkat bala. Oh, terangkat ya. An ibadillahi fil ardi wa hatta yakuna dinu wa ta'atu wal ibadatu kulluha lillahi khalisatan duna ghairihi. Fa inin zajaru an fitnati mu'minina wa anisyirki ya billahi anil billahi wasaru ila dinil haqqi ma'akum. Fa inna Allah la yakhfa alaihi ma ya'maluna min tarakil kufri wadkhuli fil islami. Dan perangilah mereka, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang musyrikin, wahai orang-orang beriman, sampai tidak ada lagi kesyirikan dan penghalangan terhadap jalan Allah, dan tidak ada yang disembah kecuali Allah satu-satunya, dan tidak ada syirikat baginya. Terangkat cobaan atau bala dari hamba-hamba Allah di bumi sampai agama, ad-din dan ketaatan dan peribadatan seluruhnya hanya untuk Allah dan bukan selainnya. Ini tadi nggak tahu nih Pak, ini apa jika apa? Maka jika mereka apa namanya berhenti jaru itu apa berhenti? Ya, dan jika mereka berhenti dari mengganggu orang-orang beriman dan berlaku syirik kepada Allah, maka dan menjadikan menuju kepada agama yang hak bersama. Dan mereka menuju kepada agama yang hak bersama kalian. Maka sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atasnya apa yang mereka kerjakan dari meninggalkan kekafiran dan masuk kepada Islam. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahaw fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Dan sampai agama semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang berisi perintah untuk memerangi kaum yang memerangi kaum muslimin. Ya. Karena dalam Islam kafir itu tidak semuanya boleh diperangi. Ada yang wajib dilindungi. Karena orang kafir itu terbagi-bagi. Ada kafir harbi, ini yang boleh diperangi. Itu orang kafir yang suka memerangi kaum muslimin. Tapi ada orang kafir yang nggak boleh diperangi, seperti kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang mereka membayar jizyah membayar pajak kepada kaum muslimin, maka mereka wajib dijaga harta dan kehormatan. Kemudian ada lagi kafir mu'ahad, yaitu kafir yang melaksanakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka enggak membayar jizyah, tapi punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka ini enggak boleh diperang. Jadi ayat ini tentu berlaku untuk orang kafir, orang musyrik yang mereka memerangi kaum muslimin. Fa'in yang tahu, maka jika mereka berhenti, fa'inna Allah bima ya'maluna basir. Maka sungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Kalau mereka berhenti dari memerangi kaum muslimin, bahkan masuk Islam, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Taib terakhir untuk bis yang ke-9. Siapa yang belum baca? Baik lagi ke awal. Jadi awal siapa? Kurniati atau Umikial tadi ya? Lupa. Ana Ustaz, Ana. Oh yaudah, ya silakan. Kiri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindung kalian. Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-waw harfu atfin, in harfu syartin, wa jazmin, tawallaw fi'il mudhari wa jazum, dihasfu harfu illah, al-waw fa'ilun, al-fa'u harfu jawab. Emang itu buang huruf illah? Enggak, dia ini fi'il madhi ya Ustaz? Fi'il mudhari, cuma asalkan tatawallaw, tanya dibuang satu. Oh, tanya dibuang satu ya? Jadi itu tatawallawna, jadi yang dibuang nunnya. Iya deh, bukan harfu ilatnya deh, nunnya ya. Nam-nam. Afwan. Tawallaw fi'il mudhari majzum ya. Al-waw sebagai fa'il. Al-fa'u harfu jawab. I'lamu fi'il amr. Al-waw sebagai fa'il. Anna harfu taukidin wa tasbin. Allah lafzu jalla la isim anna. Maula khobar anna. Kum mudhafun ilaih. Ni'mal fi'il madhi. Apa tuh yang untuk apa maksudnya? Lil madin lil madhi. Nah, lil madhi, lil madhi. Maula maula itu fa'ilnya ya? Ya, boleh. Biar gampang fa'ilnya aja. Maula al-waw harfu atfin, ni'ma fi'il madhi lil madhi ya tadi, madhi. Madhi ayam dahu, lil madhi. Madhi, madhi. Nasiru fa'ilnya. An-nasiru fa'il. Terjemahannya. Wa in a'radu ha'ula'il musyrikuna amma da'watumuhum ilaih. Ayuhal mu'minuna minal ikmani billahi wa rusulihi wa tarki kitalikum. Wa abau illal israra alal kufri wa kitalikum. Fa'aykinu. Alal yang mana? Wa abau illal isroro. Ini itu ya, mustana ya, wa abau illal isroro. Iya, mana isroro? Isroro kan? Illal isroro alal kufri wa kitalikum. Fa'aykinu ya, fa'aykinu annallaha mu'inukum wa nasirukum alaihim. Ni'mal ma'inu ya, Ustaz. Ini fa'ilnya. Mu'in, mu'in. Tadi udah benar mu'in. Hah? Kan baru saatnya udah dibaca mu'inu. Ni'mal mu'inu ya. Ni'mal mu'inu wan nasiru lakum wali awliyaihi ala a'daikum. Dan jika mereka orang-orang musyrik berpaling dari apa yang kalian dakwahkan atau kalian serukan kepada mereka untuk menuju Allah wahai orang-orang mukmin, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menghenti memerangi kalian. Namun mereka menolak dan mereka terus-menerus di atas kekafiran dan tetap memerangi kalian. Dan yakinlah bahwa sesungguhnya Allah pembela kalian dan penolong kalian atas mereka. Allah sebaik-baik pembela dan sebaik-baik penolong untuk kalian dan untuk kekasih-kasih Allah, maksudnya melindungi kekasih-kasih Allah terhadap musuh-musuh kalian. Gitu, Ustaz. Baik, enam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah adalah wali kalian. Oh, berarti ini jika mereka ya. Afwan. Berarti ini harusnya, dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah adalah pelindung kalian. Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling dari jalan Allah bahkan memerangi kaum muslimin, maka jangan khawatir. Ya, janganlah khawatir kalian orang-orang beriman, karena apa? Fa'lamu annallaha maulakum. Ketahuilah bahwasanya Allah adalah pelindung kalian, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana saat itu jumlah kaum muslimin ketika berperang melawan orang kafir selalu di bawah kaum kafir, ya. Seperti dalam perang Badar 300-an melawan 1000-an. Kemudian dalam perang Uhud 700-an ya melawan 3000-an. Kemudian dalam penyerbuan perang Ahzab orang kafir 10 ribuan, tapi Allah melindungi mereka, ya. Memang kaum muslimin mengalami kekalahan dan itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi mereka. Tapi pada akhirnya Allah selamatkan mereka, ya. Allah menangkan kaum muslimin dan mampu menguasai kota Mekah dalam kejadian Fathu Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika orang-orang beriman menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong mereka. Allah akan melindungi mereka dari musuh-musuh Islam. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya. Alhamdulillah selesai juz 9 ya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Kuniati mau ngaku salah katanya. Ayat 34 tadi kalau ilah digabung. Allah. Maksudnya oh, Allah. Ketima di Allah bukan hafun hafin ya, tapi hafiz sifam. Artinya mengapa Allah tidak mengajak mereka? Enggak, itu kan namanya ini adalah juhud ya kalau kayak gini ya. Eh bukan ya. Kan makan. Wama'alahum. Oh iya, namanya ma'isifam betul. Namanya ma'isifam. Tadi Bu Kuniati bacanya apa? Nafin. Oh, iya. Saya pikir ilahnya ada tuh istisna Allah. Iya, bukan. Jadi makanya ma'isifam. Malahum kan malahum tuh kayak kaifa gitu ya. Iya, kayak apa. Kan kalau kita terjemahkan secara letalak tuh malahum tuh apa bagi mereka, maksudnya mengapa mereka seperti itu. Ya, jadi makanya betul ma'isifam. Bagus ya ngaku sebelum di. Baik. Jadi istiham sebagai mubtada bukan istiham. Iya, oleh siapa sebagai mubtada, antara lahum jama' majunya sebagai khobar. Oh, gitu. Iya. Bukan anla ya, Ustaz? Iya, anla. Jadi anla itu asalnya an jumlah, sama la. Ya. Jumlahnya. Bukan jumlah, jumlah dari mana? An oh, sama la digabung khobar, jadi ya. Alla. Alla ya. Terus Bu Mekial bertanya, antakuna fitnah. Kebangnya dari mana? Apa jangan-jangan takuna ini ya? Tam ya? Ini, tapi ini kayaknya dibuang kali ya. Waqatlum hatta la takuna fitnatun lil muslimin kan bisa kan? Kobarnya itu bisa lil muslimin. Iya enggak? Kalau di kitab Arab takuna sini fi'il apa? Belum buka, Ustaz. Nggak, tam atau nakis. Karena kana itu ada juga yang tam. Setahu saya, seingat saya di Quran itu ada satu ayat yang kananya itu bukannya nakis, tapi tam. Kalau ini tam, Tuan Ustaz. Ini tam? Iya. Bu, ini udah lihat? Coba iya. Lihat. Oh iya, benar tam ya? Iya. Oh, pantesan tadi kata Ibu Fail ya? Iya. Tam ya, betul ya, betul. Jadi, takuna di sini berarti fi'il mudhari tam. Otomatis yeah. Dia bukan isim atau khobar. Jadi fitnah adalah fa'ilnya ya. Iya. Yeah. Ya, jazakillah khairan, Bu. Ya, Bu Nurul ya. Nah. Ada satu yang tam di Al-Quran? Sehingga saya ada satu ya. Ayat 40, ni'mal maula dan menempati Eropa. Enggak, biasa aja. Cuma gini, fi'il madah sama fi'il jam itu nanti dia kan sebenarnya ada terusannya ya. Jadi dia kayak ada mubtada makhobarnya. Kan ni'mal maula Allahu gitu kan ya. Kalau kita takdirkan kan ni'mal maula Allahu. Ni'man nasiru Allahu. Sebaik-baik penolong adalah Allah. Sebaik-baik pelindung adalah Allah. Kayak gitu. Cuma biar simpel gak apa-apa. Ni'ma fi'il madah mal maula fa'ilnya gitu aja. Kalau Allahnya di depan gimana Ustaz? Allahu ni'mal maula gitu. Berarti Allahnya mubtada kalau di depan. Nanti jumlah dari ni'mal maulanya jadi khobarnya kayak gitu. Khobarnya. Nah. Ya seperti tradisi kita, kalau sudah selesai 1 juz, kita libur dulu ya. 2 hari. Insya Allah kita lanjut juz 10 hari Senin ya. Insya Allah. Demikian. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.